untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali. Selamat jalan dan sampai berjumpa lagi. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Sabar menanti.